Rasakan cinta yang tak pernah mati, selalu bergelora ada di dalam hati. Tak bisa ku butuh rasa sampai maghrib, dari dulu sampai kini, malam hingga pagi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Kamis, Jumat, Sabtu, ku rindu kamu. Terhalang jarak dan waktu, aku di sini, kamu jauh. Melewati lautan, mesti naik kapal terbang. Kalau ku lagi kangen, ku gak bisa langsung datang. Rinduku selalu ku pendam, lama-lama jadi jerawat. Gak bisa tidur tiap malam, rindu ini sudah darurat. Segalau-galaunya alay, gak akan bisa segalau aku. Status BBM ku risau, pakai foto yang paling kacau. Kamu tahu enggak sih aku lonely, tahu enggak sih kamu aku lonely. Aduh mahani, cinta yang ku punya mungkin seluas samudera. Kalau tsunami nanti pasti bisa berbahaya. Peringatan ini, awas awas awas, hatiku mulai panas, kamu mesti was was. Cintaku sudah mulai berpotensi gempa bumi. Skala 15 Richter atau mungkin lebih. Rasakan cinta yang tak pernah mati, satu-satunya laki-laki keren yang kepadamu jatuh cinta. Boleh saja dia bilang lang, jangan sedih, tetapi ku takkan pernah membuatmu menangis. Boleh saja wajahnya terlihat lebih bersinar, tapi satu hal yang pasti, aku yang lebih tenar. Inilah kebenaran yang aku utarakan. Aku rindu kamu dari Senin sampai akhir pekan. Aku di sini, kamu di sana, aku tidur sama dia, kamu entah sama siapa, tapi ku tahu sana di tempat dimana dirimu kini berada. Aku tahu dirimu, tahu kalau ku cinta, aku layak ditunggu, kamu layak dinanti. Walau diriku cuma waiting list, sekarang bikin ku bete abis. Abis kamu terlalu manis, tubuhmu gak bisa ku tangkis. Aku jujur gak lagi bokis, one I need you, the one I miss. Hatimu seperti Tetris, sulit ditebak bergerak begitu cepat. Biar aku bergerak lambat, mencari celah dalam hatimu. Rasakan cinta yang tak pernah mati, selalu bergelora ada di dalam. Kamu, tapi aku lalu terbangun. Bangun tidur aku lapar, tapi aku gak bisa makan. Lihat makanan gak nafsu, aku cuma mau kamu. Kamu lembut begitu halus, kamu bagai Pertamax Plus. Walau mahal akan ku tebus, walau bikin badan kurus. Kamu manis manis madu, bikin hatiku merah jambu. Hidup kini menjadi niru, sudah niru, sudah niru. Rasakan cinta yang tak pernah mati, selalu bergelora ada di dalam hati. Bisa subuh zuhur asar sampai maghrib, dari dulu sampai kini, malam hingga pagi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, yeah. November, Desember, cuma kamu yang ku nanti. Gak pernah berhenti, gak bisa berhenti.